adanya kebahagiaan bertemu dengan ikhwan ahlus sunnah, melainkan ini disebabkan adanya rasa cinta mencintai karena Allah Azza wa Jal, yang ini merupakan tali keimanan yang paling kokoh. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang saling bersaudara, menanamkan ukhuwah dalam diri kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam banyak sekali menyebutkan di dalam hadith-hadith beliau yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan saling cinta mencintai karena Allah. Dan itu menjadi harapan kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam di antara sabda beliau mengatakan, tatkala menyebutkan tentang 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu naungan di bawah arsy Allah tabaraka wa ta'ala, dalam keadaan keumuman manusia mereka tidak mendapatkan perlindungan, tidak diberi naungan, sementara matahari didekatkan di atas kepala-kepala mereka. Namun di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala ada yang senantiasa mendapatkan naungan tersebut. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga berpisah karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu kita senantiasa memohon kepada Allah semoga kita termasuk di antara yang meraih keutamaan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Berbagai macam fitnah yang kita hadapi, yang sangat dikhawatirkan menggerogoti keimanan kita, membahayakan iman seorang mukmin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan kepada umatnya akan semakin bertambah fitnah tatkala semakin mendekati yaumul qiyamah dan semakin menjauhi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "La yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tidaklah datang satu zaman melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. aku mendengarkan ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka fitnah ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah di akhir-akhir zaman semakin merajalela. Fitnah dunia, fitnah harta, fitnah kedudukan, fitnah syubuhat, fitnah penyimpangan dan kesesatan, fitnah pembunuhan, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang lainnya yang wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk berusaha mencari solusi, solusi yang syar'i, solusi yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita jauh dari berbagai macam fitnah tersebut. Sesungguhnya keselamatan dari fitnah merupakan hal yang dituntut bagi setiap mukmin agar dia dapat menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan jiwanya, tapi yang lebih utama dari itu adalah menyelamatkan ad-din, menyelamatkan iman, menyelamatkan aqidah dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan dan memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa memohon diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi perlindungan dari al-fitan, ma zahara minha wa ma batan, fitnah yang zahirah dan fitnah yang batinah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, dalam hadis yang panjang, dan di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, ta'awwadhu billah min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Hendaknya kalian berlindung diri kepada Allah dari berbagai macam fitnah, fitnah yang zahir dan fitnah yang batin. Lalu kemudian para sahabat, mereka pun segera mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kami berlindung diri kepada Allah dari berbagai macam fitnah, yang zahir demikian pula yang batin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam fitnah. Ketika mayoritas manusia mereka seakan-akan berlomba-lomba untuk menceburkan diri-diri mereka ke dalam fitnah, menjadi hamba dunia, menjadi budak harta, wallahul musta'an. Dan ini merupakan kebinasaan, kebinasaan yang menimpa umat ini ketika mereka menceburkan diri mereka ke dalam fitnah yang menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengingatkan tentang bahayanya fitnah itu yang berakhir dengan kebinasaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu membawa sekumpulan harta dari Bahrain, lalu kemudian bertepatan dengan salatul fajr, sebahagian bersegera mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam memahami bahwa mereka telah mendengarkan tentang kedatangan Abu Ubaidah dengan membawa harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada mereka, abshiru wa ammilu ma yasurukum, wa wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsat alaikum ad-dunya kama qad busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Demi Allah, bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian ketika dunia ini dibentangkan untuk kalian, dibuka selebar-lebarnya dunia bagi kalian, sebagaimana telah dibentangkan dunia itu kepada orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab, yang menyebabkan kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia ini, sebagaimana telah berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian, yang akhirnya menyebabkan dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahayanya seseorang berjalan di belakang fitnah, menyebabkan kebinasaan. Bukan hanya kebinasaan dalam hal jiwa, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tapi yang lebih dahsyat dari itu dan yang lebih berbahaya dari kehilangan jiwa adalah hilangnya iman. Sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, iman kita, keyakinan kita, hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka wajib bagi kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk senantiasa berhati-hati dari berbagai macam fitnah itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang hal-hal yang dapat menghindarkan diri kita dari fitnah dan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah, merupakan hal yang penting untuk kita bahas. Bukan hanya sekedar kita jadikan sebagai teori, namun kita berusaha untuk mengamalkannya, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah itu. Banyak hal yang diterangkan di dalam Al-Quran Karim, dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, demikian pula dari nasihat para ulama ussalaf tentang kiat-kiat seseorang untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah. Namun pada kesempatan muhadarah yang singkat di malam hari ini, saya ingin menyebutkan beberapa hal yang terpenting dari perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita selamat dari fitnah. Dan yang paling utama, menyelamatkan diri dari fitnah dengan cara takwa Allah subhanahu wa ta'ala. bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah merupakan sebab dan faktor terbesar yang menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam fitnah itu. Fitnah kesesatan, fitnah penyimpangan, fitnah di dunia, fitnah harta, fitnah kedudukan dan yang lain-lain. Hadapi semua itu dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya diriwayatkan dari Talaq bin Habib rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, "Idza waqa'atil fitan fa'athfi'uha bittaqwa." Apabila muncul fitnah, maka hendaknya kalian memadamkannya dengan bertakwa. Padamkan dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau ditanya, "Wa ma taqwa?" Apa yang dimaksud dengan takwa? Maka beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan, "Takwa Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah." Yang dimaksud bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah engkau beramal berupa ketaatan kepada Allah di atas cahaya dan bimbingan dari Allah, dan engkau mengharapkan thawab, engkau mengharapkan ganjaran ajr dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau meninggalkan bermaksiat kepada Allah di atas cahaya dan bimbingan dari Allah azza wa jalla, dan engkau takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan menyelamatkan seorang dari fitnah. Ketika muncul fitnah, maka segera hadapi dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika muncul fitnatun nisa, seorang terfitnah, muncul fitnah wanita, maka dia menghadapi dengan takwa Allah, menundukkan pandangan, tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak halal baginya untuk melihatnya. Atau pada saat dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam fitnatun nisa, dan dia melihat bahwa solusinya adalah menikah, maka segeralah dia menikah. Sebab pernikahan itu akan menjadi benteng baginya yang menyebabkan dia selamat dari fitnah. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah diberi kemampuan, segera dia menikah." Yang demikian itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan seseorang. Fitnatud dunia filul mal, fitnah harta. Maka dia menghadapi dengan takwa subhanahu wa ta'ala, dengan tidak mengambil kecuali yang halal, tidak menghasilkan dari ma'isyah kecuali yang dia ketahui bahwa penghasilan itu adalah merupakan penghasilan yang diberkahi. sehingga ketika dia mengelola hartanya dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berdagang, maka dia berusaha menjaga keberkahannya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa lana burika lahum fi bayhima. Kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima." Dua orang yang berjual beli masih ada kesempatan untuk memilih melanjutkan atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Apabila mereka menjelaskan, apabila mereka jujur dalam jual beli itu, maka akan diberkahi jual beli tersebut. Penghasilannya menjadi penghasilan yang berkah. Namun apabila mereka menyembunyikan dan mereka berdusta, tidak menjelaskan apa yang ada pada barang dagangan tersebut, maka akan dihilangkan berkah. Akan hilang berkah dalam jual beli itu. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya. Ketika muncul fitnah atau syubhat, maka dia berusaha memadamkannya dengan takwa Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada aqidah sahihah, kembali kepada apa yang telah menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala. Maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi solusi dari segala macam permasalahan, segala problem. Hadapi dengan takwa Allah tabaraka wa taala. Pasti akan terselesaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan solusi. Pasti. Pasti ada jalan keluar. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menyangka. Kadang-kadang seorang kurang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia ridho untuk diperbudak oleh dunia. Dia sudah mengetahui bahwa dia bekerja dengan penghasilan yang haram. Kerja di bank misalnya. Dia tahu penghasilannya riba. Dan telah sampai kepadanya peringatan, nasihat. Telah sampai kepadanya dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah. Yamhafullahu wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkah pada harta riba dan mengembangkan sedekah. Wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Azza wa Jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada mereka yang masih saja bermuamalah dengan cara riba. Masih melakukan praktek-praktek ribawi. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan perang dari Allah dan Rasulnya kepada para pelaku riba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman yang keras, laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku riba. La'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahibat katibah. Allah Azza wa Jalla melaknat orang yang memakan hasil riba dan memberi makan kepada yang lainnya. Dua saksinya, penulisnya, notulennya, segala hal. Dan siapa saja yang terkait dalam muamalah ribawiyah terkena ancaman, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah sampai kepadanya nasihat, tapi dia masih berpikir, kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, saya kerja apa? Dia sudah merasa nikmat dengan pekerjaannya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, masya Allah, gaji datang kepadanya tiap bulan yang mencukupi kehidupannya. Ketika dia mengetahui ternyata penghasilan yang haram, bingung dia, kurang yakin kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya tinggalkan nanti saya kerja apa? Masa harus berkeliling tiap hari ngedarkan tempe tahu? Masa ini, masa itu, sudah syaitan. Syaitan yang senantiasa menakut-nakuti seorang hamba untuk meninggalkan perkara yang haram karena khawatir jadi miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu yang memerintahkan kalian, yang menjanjikan, yang menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Dzalikum syaitan yukhawwifu awliya. Itulah syaitan yang menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjanjikan pada kalian kefakiran dan memerintahkan pada kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ini syaitan. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini contoh di antara sekian banyak kasus mereka yang merasa berat untuk meninggalkan perbuatan yang haram karena takut akan kehilangan dunia. Tidak yakinkah kita dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rezeki sudah ditentukan oleh Allah, tinggal kita mencari sebab-sebab. Maka hadapi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulukan perkara-perkara yang menumbuhkan keimanan kita. Iman, amal saleh. Ini yang utama, pelihara itu. Adapun perkara-perkara rezeki, ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hamba telah ditentukan rezekinya oleh Allah. Dia tidak akan mati hingga rezeki itu telah dia dapatkan seluruhnya. Lan tamuta nafsun hatta tastaw'iba rizqaha wa tastawfi ajalaha. Tidak akan mati seseorang hingga dia mengambil semua rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapi dengan takwa Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan urusan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan menasihati umatnya untuk bersegera memperbanyak amal saleh di saat munculnya fitnah-fitnah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil amal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Bersegeralah kalian, bersegeralah untuk beramal saleh sebelum munculnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Rasulullah alaihissalatu wassalam memperumpamakan fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. semakin malam semakin menghitam, semakin tidak jelas, semakin gelap. Maka begitulah fitnah. Ketika fitnah itu muncul, seorang yang tidak mengerti fitnah, dia tidak akan mengetahui. Sulit baginya membedakan antara hak dan yang batil. Dia melihat fitnah itu dalam bentuk kebenaran, padahal tidak demikian keadaan. Di pagi hari seorang mukmin, sore hari telah berubah menjadi kafir. Ada yang sore hari mukmin, pagi hari telah berubah menjadi kafir. Begitu cepatnya dia berubah. Begitu cepatnya dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian yang sedikit dari dunia. Maka ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Jaga keimanan. Dahulukan untuk memelihara iman kita daripada memelihara harta kita. Dahulukan untuk memelihara tauhid kita daripada memelihara apa yang kita miliki dari dunia, dari jabatan, dari harta, dan yang lainnya. Iman itu adalah hal yang paling utama, ma'asyiral ikhwan. Amal saleh dimanapun kita berada, kesempatan untuk beramal saleh, masya Allah, selama Allah azza wa jalla masih memberi waktu hidup di dunia ini, masih ada kesempatan untuk beramal saleh. Dimanapun kita berada, kita memungkinkan untuk melakukannya. Di mana saja. Tidak harus di tanah suci. Dimanapun kita tinggal. Apabila seseorang senantiasa memelihara dan menjaga diri dengan amal saleh, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia seorang lelaki atau dia seorang wanita, dan dia seorang mukmin, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Dia menggantungkan dan menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan membalas mereka dengan yang terbaik dari apa yang mereka amalkan. Ketika Abu Darda radhiyallahu taala anhu berada di negeri Syam, di daerah Palestina yang merupakan tanah suci yang ketiga, mengirim surat kepada Salman Al-Farisi. Mengirim surat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu berada di Irak. Karena Abu Darda dan Salman ini punya hubungan yang sangat dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal berhijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan syariat al-mu'akha, dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, masing-masing ada saudara, termasuk Abu Darda yang dipersaudarakan dengan Salman Al-Faris radhiyallahu anhu. Maka Abu Darda mengirim surat kepada Salman, dia mengatakan halumma ta'al ila al-ardil muqaddasah, kemarilah, datanglah kamu ke bumi yang disucikan ini. Maka Salman radhiyallahu ta'ala anhu membalas surat dari Abu Darda radhiyallahu an. Beliau mengatakan innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluh. Sesungguhnya bumi, tempat tinggal itu, tidak akan mampu menyucikan seseorang, menjadikan orang jadi suci, enggak bisa. Namun yang menyucikan seseorang adalah amalannya. yang menjadikan seorang suci, yang menjadikan seorang mulia adalah amalannya. Meskipun dia tinggal di Makkah, meskipun dia tinggal di sisi Al-Ka'bah Al-Musharrafah, tanpa disertai dengan amal saleh tidak akan beri manfaat. Seperti tidak bermanfaatnya Abu Lahab dan yang lainnya dari orang-orang kafir yang tinggal di Makkah, tidak beri manfaat kepada mereka tanpa amal saleh. Maka hadapi fitnah itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadapi fitnah itu dengan luzumul kitabi was sunnah. Komitmen dengan kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan bimbingan para ulama ussalaf, kokoh di atas al-manhajus salafi, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum beliau meninggal, beliau wasiatkan kepada umatnya dalam peristiwa Hajjatul Wada', dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan kitab Allah wa sunnati." Lan tadhillu abadan ma in i'tasamtum bihima kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Komitmen dengan keduanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah solusi untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah. Ketika terjadi perselisihan di tengah-tengah umat ini, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Bukankah itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa in tanaza'tum ha farudduhu ila madza? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wal Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam satu urusan, satu perkara, kembalikan kepada Allah, yakni kepada kitab Allah. Kembalikan kepada Rasul, yakni kepada sunnah Rasul. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai syarat. Syarat untuk dikatakan seorang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan setiap urusan, setiap perselisihan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komitmen dengan kitabullah dan sunnah akan menyelamatkan seseorang dari ancaman, ancaman kesesatan dalam kehidupan dunia, demikian pula ancaman siksaan dalam kehidupan akhirat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kelompok yang diselamatkan oleh Allah azza wa jalla di tengah sekian banyak kelompok-kelompok yang diancam dengan neraka, 72 golongan, satu yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang sifat kelompok yang mendapatkan keselamatan ini, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Kata Zuhri rahimahullahu taala, "Kanu yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najah." berpegang teguh kepada sunnah, itu adalah keselamatan. Keselamatan. Selamat dari penyimpangan. Selamat dari kesesatan. Kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam kesalahan, karena prinsip dia adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukan hal yang menyebabkan dia malu untuk kembali kepada Al-Haq. Ketika dia menyadari bahwa dia telah terjatuh dalam kesalahan, sebagai seorang yang menjadikan prinsipnya luzumul kitab wa sunnah, komitmen kepada kitab Allah dan sunnah, maka Al-Quran dan sunnah itu adalah sesuatu yang harus dikedepankan, yang paling diutamakan. Makanya prinsip mereka yang berjalan di atas Al-Kitab wa Sunnah adalah selalu bersama dengan keduanya dimanapun Al-Quran dan As-Sunnah itu berjalan. Naduru ma'as sunnati haitsu darah. Kita berjalan bersama sunnah. Kemana sunnah itu mengarah? Kemana sunnah itu berjalan? Ketika kita memahami, menyadari bahwa kita telah menyelisih sunnah dalam satu perkara, segera koreksi diri. Segera kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, muraja'atul haqqi khairun minat tamari fil batil. Kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada berkelanjutan di atas kebatilan. Kita harus menyadari kita ini manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Sehingga ketika seorang menjadikan prinsipnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ketika dia menyadari dirinya telah keliru, mungkin belum sampai kepadanya nasihat, mungkin belum sampai kepadanya hadis, setelah dia mengetahui, maka dia berusaha untuk mengoreksi dirinya. Saya telah salah dalam perkara ini. Saya harus kembali kepada Al-Haq. Jangan malu untuk mengatakan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjatuh dalam kesalahan. Itu lebih baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-makhraj ats-tsalits, jalan keluar yang ketiga dari fitnah, talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Jangan sekali-kali melepaskan diri kita dari ilmu. Menuntut ilmu syar'i adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bukan kewajiban sebagai seorang santri. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, apapun status kita, berapapun usia kita, menuntut ilmu adalah wajib. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu kepada umatnya dalam hadis hasan yang datang dari berbagai jalur. Di antaranya dari hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka jangan bosan-bosan untuk hadir di majelis ilmu. Jangan bosan-bosan untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Jangan bosan-bosan untuk terus mendengarkan ta'lim, baik di majelis ilmu atau melalui kaset. Alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu dengan berbagai macam sarana. Membaca buku, mendengarkan CD, menghadiri majalisul ilm dengan kendaraan yang masya Allah, ya, jarak 10 kilo, 20 kilo tidak terasa, ternyata dekat. dekat. Kenapa? Sekarang sudah ada motor, ada mobil, kendaraan yang lain, masya Allah. Tidak lagi seperti dulu. Wasail, sarana untuk menuntut ilmu itu banyak. Jangan sekali-kali kita bosan dari menuntut ilmu. Hati-hati dengan penyakit futur, malas, yang dapat menyebabkan qaswatul qulub, kerasnya hati seseorang. Hati ini harus selalu diberi siraman rohani, siraman Alkitab was sunnah, siraman nasihat-nasihat yang bermanfaat dari nasihat para ulama ussalaf, agar hati kita selalu basah. Basah dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Mudah untuk menerima nasihat. Semangat untuk beriman dan menambah keimanan. Semangat untuk beramal saleh. Itu hanya bisa kita lakukan dengan cara talabul ilm, terus belajar. Ya, komitmen, istimrar. Jangan putus. Sampai kapan? Sampai mati. Bukankah para ulama telah menasihatkan? Al-Imam Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya, ketika mereka ditanya ila mata natlubul ilm, sampai kapan kita menuntut ilmu? Ilal mamat. Sampai mati. Tidak ada batas usia bagi seorang talibul ilm. Saya mengetahui ada seorang kakek-kakek, subhanallah, usianya sudah mendekati satu abad. Rajinnya dia menghadiri majelis ilmu. Bukan hanya sekedar hadir, mencatat. Kakek ini mencatat. Nah, sampai pendengaran itu sudah agak berat. Ya. Pakai alat bantu. Pakai alat bantu hadir. Catat. Masya Allah. Luar biasa. Mengalahkan sekian banyak ikhwan. Ya. Saya yakin hafalan kita tidak seperti Syu'bah bin al-Hajjaj. Ya. Saya yakin banyak di antara kita yang begitu selesai ta'lim, selesai pula ilmunya. Tadi apa yang dibahas Ustaz? Yang penting Ustaznya hebat. Terus faedahnya apa? Lupa. Lali kabeh. Lupa semuanya. Lupa. Allahul musta'an. Beda kalau kemudian kita menulis. Ini faedah yang kita tulis, fa'asyarul ikhwan rahimakumullah. Suatu saat mungkin kita simpan, ya, tapi 10 tahun, 20 tahun kemudian kita bukan, masya Allah, ini ketika saya hadir di daurah ini, saya mencatatnya. Wallahi bermanfaat. Wallahi bermanfaat. Jangankan kita, para ulama saja, dengan kekuatan ilmu mereka, dengan kekuatan pemahaman mereka, mereka selalu menulis. Nah, mereka selalu menulis. Kenapa? Al-hifdzu khawan. Hafalan itu selalu mengkhianati pemiliknya. Selalu mengkhianati pemiliknya. Sering lupa. Apalagi di zaman sekarang ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, baru keluar dari masjid, fitnah macam-macam. Ya. Kalau seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkurang sebagian hafalan disebabkan karena melihat sesuatu, ya, disebabkan karena perbuatan kemaksiatan, apalagi hidup di zaman kita sekarang ini. Dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbar bi'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yutali asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu ini cahaya. Cahaya tidak akan diberikan pada seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang keempat dan ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di antara jalan keluar dari fitnah adalah senantiasa mendengarkan nasihat dari al-ulama. Menghubungkan ilmu kita dengan para ulama. al-ulama'ul kibar, al-ulama' as-salihun, as-salafiyun, al-rabbaniyun, al-mushiruna ilal haqqi wa ilal manhajis salaf, yang mengarahkan kita kepada al-haq. Dengarkan nasihat mereka, dengarkan wejangan mereka, dengarkan bimbingan mereka. Karena para ulama itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ibaratnya seperti dokter yang akan memberikan kepada kita resep bagaimana cara memahami Alkitab dan Sunnah. Sama halnya seperti dokter. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi dhaka muttafiqani. Bahwa kejahilan itu adalah merupakan penyakit, penyakit yang membunuh. Adapun pengobatnya, penawarnya adalah dua hal yang saling menyatu antara satu dengan yang lain. Kitabullah dan sunnah. Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an Karim dan as-sunnah. Tabibu dhaka al-alimur rabbani. Penempatannya yang memberikan resep adalah seorang alim rabbani. Obat banyak. Ya kan? Obat ini, obat itu, obat macam-macam. Tapi yang memberikan resep itu yang paling penting. Nah, kalau salah resep, penyebabnya adalah kematian, keracunan, overdosis, salah minum obat. Maka begitulah para ulama. Ulama itu yang memberikan kepada kita resep bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam membimbing kita dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, al-barakatu ma'a akabirkum. Berkah itu bersama dengan ulama kibar. Para ulama, mereka yang telah berpengalaman menghadapi berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Karena para ulama itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat keadaan mereka. Sebagaimana halnya di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara sahabat ada orang-orang khusus yang mereka mengetahui tentang hadis-hadis tentang permasalahan fitnah. Tidak semua sahabat. Siapa itu? Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemilik rahasia Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan fitnah, para sahabat merujuk kepada Hudzaifah. Saking seringnya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, tentang fitnah. Dalam keadaan mayoritas para sahabat bertanya tentang hal-hal yang sifatnya kebaikan. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata ayudrikani." Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang masukkan aku ke dalam jannah dan yang semisalnya. Kata Hudzaifah, adapun aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Jadi tentang yang jelek-jelek. Kenapa? Khawatir jangan sampai keburukan itu menimpa. Makanya para sahabat selalu merujuk kepada Hudzaifah, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking khawatirnya beliau, sehingga beliau pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah aku termasuk di antara orang-orang yang tercatat namanya di antara deretan daftar orang-orang munafik?" Saking takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Hudzaifah. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu banyak mengetahui tentang hadis-hadis fitnah yang akan terjadi. Itu juga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dalam hadis yang panjang. Walhasil para ulama berbeda keadaannya. Di antara ulama ada yang telah berpengalaman menghadapi berbagai macam fitan sehingga ucapannya selalu mengarahkan kepada kebaikan, mengarahkan pada solusi yang hak. Nah, jazallahu khairan syaikhana Rabi' min hadzal madkhal hafizahullah. Ketika kita menyebut nama beliau, sebagian orang itu kadang-kadang panas badannya mendengarkan ini. Syekh Rabi' lagi, Syekh Rabi' lagi. Dianggapnya bahwa kita ini taklid kepada Syekh Rabi'. Ya. Kalau di luar sana ada dua yang selalu jadi sasaran tembak kaum Hizbiyyun. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali dan Syekh Muhammad Aman al-Jami. Muhammad Aman al-Jami. Mereka punya istilah al-Jamiyah. Nah, ini istilah juga. Artinya orang-orang yang ta'assub kepada Muhammad Aman al-Jami. Juga mereka punya istilah al-Madakhil atau al-Madkhaliyah. Ta'assub kepada Syekh Rabi. Subhanallah. Dengan berlalunya sekian banyak fitnah yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada beliau. Luar biasa. Sampai kejadian yang terakhir ini. Ya. Sebelumnya banyak yang mengingkari. Ketika muncul fitnah Rafidhah Hutsiyah di negeri Yaman, di mana mereka yang berusaha untuk menguasai Yaman dan membuat pemerintahan yang baru, membuat aturan-aturan baru berdasarkan agama Syiah Rafidhah, dalam kondisi mereka yang disebut sebagai masyayikhul Yaman tidak punya tindakan sama sekali dalam menghadapi mereka. Bahkan yang ada adalah pernyataan kufur, menandatangani pernyataan kufur antara Muhammad al-Imam al-Ma'bari dengan Abdul Malik al-Houthi. Ahlakahu Allah wa man ma'ah. Dalam kondisi mereka disebut masyayikhul Yaman mengikuti apa yang dikatakan Muhammad al-Imam. Luar biasa. Keluar fatwa Syekh Rabi menasihati ahlul Yaman, penduduk Yaman, untuk segera membuat jabahat, jabahatain al-thalah, membuat tempat-tempat menjadi front jihad, front pertempuran melawan Houthiyah, dua atau tiga. Ketika itu banyak yang heran, loh, kok nyuruh perang? Kok nyuruh perang? Sementara yang disebut masyayikhul Yaman memerintahkan untuk berdiam diri. Bahkan apabila tentara Houthi itu masuk ke Yaman Selatan, mereka disuruh tiarap, imbateh, suruh tiarap. Jangan melakukan perlawanan. Syekh Rabi fatwakan perang dengan masyayikh yang lain, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi dan seterusnya. Sekarang banyak yang menyadari ternyata apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizallah adalah hak. Nah, subhanallah. Para masyayikh yang sebelumnya mereka tidak diketahui ada fatwa tentang permasalahan ini. Ya. Bahkan yang didukung dari mereka adalah sebaliknya. Sekarang berbicara. Dan mengetahui keberkahan ilmu yang dimiliki Syekh Rabi. Hafizahullah. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, berbicara. Mengatakan bahwa ini jihad syar'i. Menganjurkan kaum muslimin. Ya. Syekh Wasil Abbas. Syekh Wasiyullah Abbas, salah seorang ulama besar yang baru beberapa waktu yang lalu sering dijadikan oleh orang-orang MLM itu selalu bersandar kepada sebagian ucapan beliau yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, bahkan memuji-muji Syekh Rabi dengan fatwanya. Nah, saya tidak tahu gimana nasibnya Syekh Abdul Hadi Al-Umairi. Saya gak tahu apa, gimana nasibnya sekarang. Saya pengen dengar terakhir ini gimana nih. Apa sikapnya terhadap jihad yang ada di Yaman? Nah, Syekh jadi-jadian. Baru muncul ketika datang ke Indonesia. Nah, menganggap dirinya lebih mengerti tentang fitnah daripada Syekh Rabi'ah. Daripada para ulama yang mereka sudah mempelajari berbagai macam fitnah, baik di Indonesia atau yang di luar Indonesia. Mereka sudah pelajari. Jauh-jauh sebelum munculnya Al-Umairi. Begitu Umair muncul, tiba-tiba menyebarkan fitnah di mana-mana. Wallahul musta'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan al-haq. Ini pentingnya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam kondisi-kondisi fitnah menyebabkan seorang itu buta. Bingung, ya. Tidak mengetahui mana yang hak. Maka solusi dalam kondisi seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah bimbingan para ulama. Itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bimbingan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu bimbingan dari para ulama ussalaf. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "La yazalu an-nasu bi khair ma akhadhu al-'ilma an akabirihim wa an umana'ihim. Fa idza akhadhu al-'ilma an shirarihim wa sigharihim halaku." Senantiasa manusia hidup dalam kebaikan apabila mereka mengambil ilmu dari kibar, dari orang-orang yang penuh amanah. Jika mereka mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, dari orang-orang yang buruk, yang jahat, maka di saat itulah mereka binasa. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Dan saya minta maaf dengan nasihat yang singkat pada malam hari ini. Namun saya berharap semoga memberi manfaat terkhusus kepada diri saya sendiri. Karena berdasarkan jadwal yang menyebar katanya sampai jam 9. Nah, saya minta maaf sampai di sini insyaallah karena kita juga akan melanjutkan perjalanan dan juga persiapan untuk daurah pada esok hari insyaallah taala. Saya mohon maaf. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.